Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pendengar sekalian, barakallahu fikum. Telah sampai kepada kita pembahasan tentang bagaimana sikap seorang muslim yang benar di atas bimbingan Al-Kitab wa Sunnah dengan pemahaman para salafun salih ridwanullah alaihim ajma'in, yaitu terkhusus mensikapi para penguasanya, sebab ini perkara yang besar, perkara yang perlu kita mengilmuinya, bagaimana cara mensikapi penguasa dengan sikap yang benar. Oleh karena itu al-imam Fudail ibn Iyad rahimahullah, beliau menasihatkan al-wajib ittiqadul imarah dinan wa qurbatan yutaqarrabu biha ilallah. Wajiban bagi setiap seorang muslim agar selalu menjadikan kepemimpinan yang ada, penguasa yang ada, dijadikan sebagai din wa qurbah, pendekatan kepada Allah Azza wa Jalla, menjadikan sikap yang benar, terbimbing di atas agama terhadap penguasa, karena itu merupakan salah satu prinsip agama yang seorang bisa mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengannya. Fa inna taqarruba ilaihi fiha bi ta'atihi wa ta'ati rasulih, maka mentaati, mendekatkan diri kepada Allah dalam bentuk mentaati kepada penguasa dalam keadaan taat kepada Allah dan Rasulnya, min afdalil qurabat, itu merupakan di antara pendekatan diri kepada Allah yang sangat utama. Wa innama yusidu biha halu aktsarin nas li ibtigha'i ri'asah awil mali biha, tidak lain keadaan manusia itu binasa dan rusak. Naam, ketika mereka menjadikan ketaatan kepada mereka sekedar mengharapkan kedudukan dan harta. Maka seorang muslim harus ikhlas dalam menjalankan agamanya, termasuk dalam menunaikan ketaatan kepada penguasanya, diniatkan dalam rangka taqarrub ilallah ta'ala, dalam rangka mengikuti bimbingan Rasulnya. Para pendengar sekalian, barakallahu fikum, maka pada kesempatan ini, sebagaimana tadi telah disampaikan, bagaimana sikap seorang muslim menghadapi hukam yang melakukan kemaksiatan ataupun melakukan dosa-dosa besar, apakah wajib bagi seorang muslim untuk khuruj atau berusaha merubah keadaan yang demikian itu, atau bagaimana sikap yang benar? Pernah ditanyakan kepada Syekh rahimahullah di dalam fatwanya, yakni Syekh bin Baz rahimahullah, ada seorang penanya di sana, ada yang berpendapat bahwa sebagian hukam yang melakukan maksiat dan dosa besar mujibun lil khuruj, ada yang punya pendapat wajib untuk dilakukan kudeta alaihim, atas mereka. Wa muhawalatu taghyir, dan upaya ada usaha merubah kemungkaran tadi yang dilakukan oleh penguasa. Wa in tarattaba alaihi dharar lil muslimin wal balad, sekalipun berakibat jelek, menimbulkan bahaya bagi kaum muslimin dan negara kaum muslimin. Wal ahdats allazi yu'ani minha alimuna al-islam katsirah, dan kasus-kasus seperti ini banyak menimpa. Kasus-kasus seperti ini, yakni terjadinya pertumpahan darah antara rakyat kaum muslimin melawan penguasa muslimin karena melihat kemaksiatan ataupun perbuatan dosa yang dilakukan oleh penguasanya. Fama ra'yu simahatikum, maka ditanyakan kepada Syekh, bagaimana pendapat Syekh tentang hal seperti ini. Baik, maka sebelum kita bahas pengertian dosa, ya, perbuatan dosa, di dalam prinsip Ahli Sunnah bahwa dosa itu dibagi menjadi dua, karena siapapun bisa terjatuh kepada dosa, bukan penguasanya, bisa juga siapa? Rakyatnya. Yang melakukan dosa itu bisa penguasa, bisa rakyatnya, ya. Maka untuk mendudukkan permasalahan ini, kita dudukkan dulu apa itu dosa besar, apa itu dosa kecil. Sehingga nanti orang benar dalam mensikapi. Sebelum kita membacakan jawaban Syekh, pengertian dosa besar diterangkan oleh para ulama adalah kullu dzanbin tarattaba alaihi haddun fid dunya, segala dosa yang berakibat sanksi di dunia. Segala bentuk dosa yang dilakukan oleh seorang hamba yang mengakibatkan hukuman atau sanksi di dunia. Ya, seperti apa? Orang yang berzina, maka sanksinya kalau pernah menikah, tayyib, maka dirajam dalam Islam. Kalau belum pernah menikah, maka dicambuk dalam Islam. Begitu ya? Iya, Ustaz. Ini hadnya. Ini menunjukkan dosa besar. Tapi tentu kasusnya itu benar-benar terjadi, bukan sekedar berita yang tidak nyata. Yang kedua dikatakan dosa besar, aw adallahu alaihi binarin aw la'nin aw ghadab, atau dosa yang dilakukan yang Allah mengancam dengan neraka, atau Allah mengancam dengan laknat, atau Allah mengancam dengan kemurkaannya. Ya, seperti la'anallah, la'anallahu akilu riba wa mukilah, dalam hadis yang sahih, Allah melaknat akilu riba, pemakan riba, wa mukilah, dan orang yang diberi makan dari hasil riba. Berarti memakan hasil yang demikian termasuk dari dosa besar. Kenapa? Karena dilaknat. Nah, atau ghadab, Allah murka. Allah menjadikan perkara yang dilakukan itu adanya murka yang besar, ya, kepada yang melakukannya. Baik. Ini diantara yang diterangkan oleh para ulama, bisa dilihat di dalam kitab Al-Kabair Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah. Dan dosa besar ini berdasarkan pula sabda beliau dalam hadis Abu Hurairah Ijtanibu sab'a al-mubiqat. Jauhilah tujuh macam dosa yang membinasakan. Oleh Nabi SAW disebutkan tujuh. Tapi ini bukan batasan. Tujuh yang membinasakan. Qalu wa mahunna, para sahabat bertanya, apakah tujuh macam dosa yang membinasakan? Qala asyirku billah. Berbuat syirik kepada Allah. Ya. Berarti syirik itu termasuk dosa besar. Walaupun syirik itu ada dua, syirik yang besar dan syirik yang kecil. Syirik kecil termasuk dosa besar. Ya, wasihr. Yang kedua sihir. Sihru, yakni segala bentuk praktek sihir. Ya. Yang ketiga, qadful muhsanat al-mu'minat al-ghafilat. Di antara dosa besar itu, kata Nabi SAW, wa qadlu nafsi allati harramallah illa bilhaq. Membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan sebab yang benar. Membunuh jiwa yang tidak boleh Allah Ta'ala membunuhnya kecuali dengan sebab yang benar. Sebab yang benar seperti qisas atau fajam tadi. Wa aklu ar-riba, makan riba. Wa aklu malal yatim, memakan harta anak yatim. Wa tawalli yawmas sahaf, lari dari medan peperangan. Dan menuduh wanita yang terhormat, mukminat, yang mereka jauh dari perbuatan-perbuatan keji, tapi dituduh berzina. Hadis ini dikeluarkan muttafaq alaih dari Abu Hurairah. Adapun dosa kecil, dosa yang tidak sampai pada dosa tersebut hukuman dunia. Wala wa'idun khasun fil akhirah. Dan tidak ada ancaman yang khusus di akhirat. Baik, makanya Nabi mengatakan, al-ainan tazniyan. Dua mata itu berzina. Wa zinahu manazar. Zinanya mata memandang. Wal yadan tazniyan. Dua tangan juga apa? Berzina. Wa zinahu al-batsh. Zinanya tangan meremas. Warijlan tazniyan, dua kaki juga berzina. Ini menunjukkan zina itu ada yang besar, ada yang kecil. Wal farju yusaddiqu aw yukadzibu. Adapun farji itu yang membenarkan atau mendustakan. Nah, baru dikatakan zina ini adalah bentuk dosa besar. Ya. Kenapa? Karena zina tadi diancam dengan ancaman di dunia. Adapun zina mata, zina tangan, ini zina tapi tidak sampai zina besar. Maka setiap maksiat yang di situ tidak sampai pada had di dunia, para ulama mengatakan itu di antara dosa-dosa kecil. Seperti contohnya tadi. Nah, bagaimana sikap seorang muslim mensikapi orang lain yang berbuat dosa besar? Ini yang menjadi permasalahan. Bagaimana kita seorang muslim mensikapi orang lain, saudara kita se-Islam, yang berbuat dosa besar? Ya. Bagaimana sikap yang benar? Nah, di sini ada beberapa madhab. Yang pertama, pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ini prinsip yang benar, karena terbangun di atas kitab dan sunnah, dengan pemahaman Al-Quran was sunnah. Bahwa orang muslim yang berbuat dosa besar itu tidak dikafirkan kalau dia orang bertauhid, ahlul ikhlas. Dan ahlus sunnah meyakini orang mukmin tadi adalah mukminun biimanihi fasikun bikabirati. Apa maknanya? Orang mukmin dengan keimanannya dia fasik dengan dosanya. Ya. Dia berbuat fasik dengan dosanya. Dan dosanya itu di bawah kehendak Allah. Artinya, jika Allah berkehendak mengampuni, jika Allah berkehendak menyiksa di akhirat. Ini kalau dosa besar menurut Ahlus Sunnah. Jadi, orang itu bertauhid. Kalau orang itu bertauhid, bukan ahlus syirki, maka dia dikatakan mukmin dengan keimanannya, fasik dengan dosanya. Dan di bawah kehendak Allah, apakah diampuni atau Allah menyiksanya. Ya. Dan dia tidak dikafirkan. Nah, di sana ada pendapat Khawarij namanya. Tentu pendapat Ahlus Sunnah berdasarkan Al-Quran ya. Seperti di dalam Al-Quran. Wa in ta'ifatani minal mu'minin iktatalu. Kalau ada dua kelompok para mukmin berperang. Berperang berarti saling bunuh, membunuh. Nah, di sini saling membunuh kalau dikatakan apa? Mukmin. Mukmin. Ya. Bagaimana? Saling membunuh kok dikatakan mukmin? Iya. Karena membunuh sesama orang mukmin itu belum tentu pelakunya keluar dari Islam. Makanya dikatakan wa in ta'ifatani minal mukminin iktatadu fa aslihu bainahuma. Damaikan keduanya karena keduanya orang mukmin. Ya. Ini di antara dalil dipegang oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Juga dengan beberapa hadis yang menunjukkan demikian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan tentang orang yang berbuat dosa selain dosa syirik. Ya. Maka Rasulullah menyatakan, "Unduru man wajadtum bi qalbihi misqala habbatin min khardalin min iman." Allah mengatakan pada hari kiamat dalam hadis sahih yang dikeluarkan oleh Muslim, lihatlah orang yang kalian dapatkan wahai malaikat di dalam hatinya iman sebesar biji yang paling ringan. Fa akhrijuhu, keluarkan dia dari neraka. Perhatikan di sini, orang yang berbuat dosa kemudian disiksa, tapi Allah mengatakan kepada malaikat, "Unduru man wajadtum fi qalbihi misqala habbatin min khardalin min iman." Fa akhrijuhu. Lihat, orang yang kalian dapatkan di hatinya ada iman, walaupun seberat biji zarrah. Keluarkan dari neraka. Akhirnya, mereka dikeluarkan. Kemudian dilemparkan fi nahril hayat. Fayan butu fihi kamatan butul habbah. Mereka tumbuh seperti tumbuhnya biji. Tidak jadi bisail. Lalu, mereka dimasukkan ke dalam jannah. Ini hadis Muslim. Di dalam sahih beliau dari Abu Sa'id Al-Khudri. Berarti menunjukkan tidak kafir kalau orang tersebut bertauhid, memiliki tauhid ketika terjatuh kepada dosa besar selain syirik. Adapun Khawarij, mereka berpendapat orang muslim yang berbuat dosa besar apapun dosanya, itu pendapat Khawarij mengatakan kafir. Kekal di dalam neraka. Sehingga dengan pendapat inilah Khawarij menghalalkan darah kaum muslimin. Bukan rakyatnya saja, tapi juga siapa? Penguasanya. Sebagaimana banyak terjadi di beberapa waktu yang lalu. Orang yang terkena penyakit pemikiran Khawarij, mereka tega membunuh saudaranya sendiri. Dengan alasan telah berbuat dosa besar. Padahal itu kadang dosanya bukan perbuatan syirik. Di sana juga ada pendapat Mu'tazilah yang mereka mengatakan bahwa pelaku dosa besar itu tidak mukmin, tidak pula kafir. Ini manzilah baina manzilatain. Tapi di akhirat kekal di dalam neraka. Ini adalah dua pendapat yang menyimpang dari Al-Qur'an was sunnah. Dengan penjelasan ini kita akan ketahui, na'am, kita akan mengetahui bagaimana sikap yang benar berdasarkan bimbingan Al-Quran dan Sunnah menghadapi penguasa yang berbuat maksiat. Ada sebagian orang berpendapat wajib untuk memberontak dan merubah walaupun menimbulkan banyak madarat-madarat atas kaum muslimin. Maka jawaban Syekh rahimahullah. Kita baca jawaban Syekh. Ya, setelah kita terangkan tadi makna dosa besar dan dosa kecil. Dan sikap yang benar mensikapi orang lain yang dia muslim dan memiliki keimanan tapi berbuat dosa besar. Jawaban saya, Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu amma ba'd. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Sungguh Allah ta'ala berfirman, wahai orang-orang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan ulil amri dari kalian. فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِ. Maka jika kalian berselisih, saling berselisih dalam suatu perkara, kembalikan urusannya kepada Allah, yakni Al-Quran, وَالرَّسُولِ, dan kembalikan kepada Rasul ketika masih hidup. Ketika Rasul SAW sudah tidak ada, kembalikan kepada sunnahnya. إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ. Kalau memang kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, ya. Fahadihil ayah nassun fi wujubi ta'ati ulil amri. Ayat ini nas yang tegas wajibnya taat kepada ulil amri. Siapa itu? Hum al-umara wal ulama. Ulil amri adalah umara, para pemimpin-pemimpin, pemerintah, kaum muslimin, wala ulama, dan ulama yang berpijak di atas Al-Quran dan Sunnah, yang mengikuti manhaj jejak para salafus salih. Maka ja'at as-sunnatu as-sahihah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tubayyinu anna hadhihi at-ta'ata lazimatun wa hiya faridatun fil ma'ruf. Telah datang pula hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahwa ketaatan ini, yakni ketaatan yang harus diberikan kepada umara dan ulama, adalah perkara taat yang ma'ruf, dalam hal yang ma'ruf. Ya, dan sudah diterangkan kemarin, kalau diperintahkan maksiat, fala sam'a wala ta'ah. Ya, maka harus mengenal apa itu ma'ruf, apa itu mungkar. Kadang orang mudah mensikapi penguasa karena sekedar menganggap itu perkara mungkar. Padahal belum tentu apa? Mungkar. Al-mungkar manukira fiddin. Diserahkan oleh Ibnu Katsir. Al-mungkar adalah segala hal yang diingkari oleh agama. Jangan sampai perkara yang sifatnya mubah didudukan sebagai perkara seolah-olah dosa besar. Ya. Perhatikan di sini. Wal ma'ruf ma'urifa fiddin. Adapun yang ma'ruf adalah perkara yang dikenal oleh agama. Wa nususu minas sunnah tubayyinul makna wa tufidul ayah bi annal murad ta'atuhum bil ma'ruf. Adapun nas dari Quran dan sunnah menjelaskan makna bahwa faidah ayat dalam ayat ini adalah yang dimaksud taat kepada ulil amri dalam hal yang ma'ruf. Sehingga fayajibu 'alal muslimin, wajib bagi kita kaum muslimin ta'ata ulat al-umur, mentaati para ulat penguasa kaum muslimin fil ma'ruf. La fil ma'asi. Bukan dalam hal maksiat-maksiat. Ya. Fa'idha umiru bima'asiyah fala yuta'una fil ma'asiyah. Kalau diperintahkannya maksiat, ya berusaha untuk tidak mentaati. Lakin la yajuzul khuruj. Kata Syekh, tapi jangan sampai tidak boleh untuk khuruj, keluar mengangkat senjata karena sekedar melihat kemaksiatannya. Di asbab, hal ini dengan sebab sabda Nabi. Dalam hadis dikeluarkan oleh Muslim, di dalam sahihnya dari Auf ibn Malik. Ala man waliya alaihi walin fara'ahu ya'tihi syai'an min maksiatillah fa'liyakrahu. Ketahuilah, siapa saja yang memimpin urusan kalian, lalu dia melihat pemimpin itu mendatangi sesuatu dari kemaksiatan kepada Allah, falyakrahu, hendaklah dia membenci. Jangan ikut, membenci. Mayati min maksiatillah, dari kemaksiatan yang dilakukan olehnya. Wala yanzi'anna yadan min ta'atin. Jangan melepaskan tangan dari ketaatan. Ya, sekedar melihat suatu kemaksiatan, lalu mengangkat senjata, tayyib, yang akhirnya menumpahkan darah-darah kaum muslimin yang lain, ya, apalagi memprovokasi kaum muslimin yang tidak tahu, akhirnya timbul kerusakan yang lebih parah, dari kemaksiatan yang dilakukan satu orang penguasanya. Ini hadis Muslim dan juga Imam Ahmad. Semoga bermanfaat apa yang kita bacakan dari hadis dari jawaban Asy-Syaikh rahimahullah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa subhanakallahi hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Saudaraku muslim dan muslimah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Kini saatnya kita menginjak acara atau sesi tanya jawab yang terkait dengan permasalahan hukum memberontak. Ustaz, ada dua pertanyaan yang telah masuk ke meja redaksi nih, Ustaz. Ya, pertanyaan ya. Pertama, apakah ketaatan kepada pemimpin sebuah institusi sama halnya ketaatan kepada ulil amri? Demikian pertanyaan, kami ulangi. Apakah ketaatan kepada pemimpin sebuah institusi pemerintah sama halnya ketaatan kepada ulil amri? Baik, mentaati kepada waliul amr. Yang dimaksud waliul amr jelas kemarin bahwa mereka adalah orang yang keberadaannya bisa diketahui, memiliki kekuasaan dari atas sampai bawah. Sehingga bagian dari pemerintah dari atas sampai bawah, kalau itu merupakan bentuk daripada perintah dari atas ke bawah, maka ketaatan kepada penguasa yang bawah itu termasuk bagian ketaatan kepada penguasa. Seperti di negara kita, barakallahu fikum, pemerintah memiliki beberapa wilayah yang wilayah itu terkait dengan penguasa atas. Dari RT, RW, terus apa lagi di atasnya? Kadus ini satunya. Dan ke atas ya. Maka itu merupakan bagian daripada pemerintah. Sehingga apa yang diperintahkan oleh RT dalam kebaikan itu merupakan ketaatan kepada penguasa. Dan itu dijadikan sebagai ketaatan kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Selama hal yang ma'ruf. Atau hal yang tidak terlarang. Dan tidak pula barakallahu fikum menimbulkan dosa. Seperti Pak RT menghimbau bersih-bersih got. Ya. Gotong royong. Hal seperti ini, walaupun yang memerintahkan adalah bukan penguasa paling atas, tapi itu semua adalah di bawah komando daripada atasan. Maka itu termasuk ketaatan kepada penguasa. Sehingga barakallahu fikum, ini menunjukkan bahwa ketaatan kepada penguasa termasuk dari bagian-bagiannya. Dalam hal yang ma'ruf tentunya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Oke, pertanyaan kedua Ustaz. Ya. Bismillah, maaf Ustaz, ada yang berpendapat jika mengingatkan pemerintah dengan cara diam-diam kurang efektif dan tidak akan didengar. Bagaimana menjelaskan tentang hal ini Ustaz? Tafadhal Ustaz. Iya. Mengingkari kemungkaran yang dilakukan oleh penguasa itu merupakan ibadah. Ya, yaitu menjalankan firman Allah, wal takum minkum ummah yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Sehingga menjalankan amar ma'ruf nahi munkar, karena ini ibadah, maka ibadah harus ikhlas. Karena ibadah kalau tidak ikhlas tidak diterima oleh Allah azza wa jalla. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Sehingga upaya mengingatkan penguasa itu bukan upaya untuk sebagai tangga kita mendapatkan dunia. Tayyib. Tapi untuk ibadah menjalankan firman Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, di samping ikhlas. Ikhlas itu tidak perlu ditulis di spanduk. Kami ikhlas menasihati ya. Iya, tidak perlu kan ya. Ya. Ikhlas itu adalah ibadah yang sangat tersembunyi karena di hati. Yang kedua adalah dengan ittiba', mengikuti sunnah Rasulullah SAW dalam menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena amar ma'ruf nahi mungkar itu ibadah. Segala ibadah harus dituntun di atas sunnah. Hadis yang sahih, man amila amalan falaisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal di atas amalan yang tidak ada bimbingan dari kami, agama kami tertolak. Maka di antara sunnah bimbingan Nabi SAW dalam mengingkari penguasa itu adalah dengan menasehati langsung. Dan ini hadis menunjukkan bahwa itu jihad yang paling afdal, afdalul jihad inda sultanin jair. Jihad yang paling afdal mengingkari kemungkaran penguasa yang zalim di hadapan penguasa yang zalim. Maka tentu ini perkara yang membutuhkan keberanian ya. Datang menemuinya empat mata dalam rangka menasihati. Ya. Sehingga para salaf seperti Usamah ibn Zaid. Siapa Usamah bin Zaid? Orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia orang yang dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, berarti ini sosok manusia yang sangat dekat kepada beliau dan menunjukkan banyak kebaikannya. Makanya Usamah bin Zaid ketika terjadi fitnah pada zaman Utsman radhiyallahu anhu, sebagian orang datang menemui Usamah bin Zaid. Ala takallamu Utsman, kenapa kamu tidak ikut membicarakan tentang Utsman bin Affan? Ya. Faqala innakum tarawna anni la ukallimu ila usmi'ukum. Kata sama. Apakah kalian berpendapat kalau aku menasehati Utsman, kemudian aku membicarakan di tengah-tengah kalian? Artinya apa? Apakah saya harus mengumumkan kepada kalian bahwa aku telah mengingkari Utsman bin Affan atau menasihati Utsman bin Affan? Inilah ukallimuhu fima baini wa bainahu duna an aftaha amran la uhibbu an akuna awwala man aftahahu. Aku tidaklah berbicara dengan Utsman bin Affan, ya, kecuali aku tidak ingin akan muncul sebuah fitnah yang besar. Dan aku tidak suka jika aku ini orang yang pertama kali membuka pintu fitnah. Perhatikan. Karena kalau sebuah aib yang dilakukan penguasanya dibicarakan di pasar, dibicarakan di halayak ramai, justru akan menimbulkan fitnah. Maka Usamah bin Zaid, kalaupun menasehati siapa ini, Utsman, barakallahu fikum, tidak kemudian terjun di tengah masyarakat, memprovokasi yang lainnya untuk membuat hal-hal yang tidak dibenarkan oleh agama. Sehingga yang dilakukan oleh siapa ini? Usamah bin Zaid menasehati seorang penguasa itu dengan apa? Empat mata ya. Karena kalau rame-rame akan menimbulkan apa? Fitnah yang lebih besar. Ya. Maka yang dikatakan tadi menasehati penguasa tidak efektif. Efektif dari sisi mana? Ya. Efektif dari sisi apa? Sebab yang paling efektif ya kembali kepada agama. Bukan kembali kepada emosi. Kembali kepada kebanyakan orang yang sekedar mengikuti emosi. Tapi kembali kepada sunnah bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apalagi Nabi SAW bersabda dalam hadis Ahmad, man arada ayan suhali di sultan wala yubdihi alaniyah. Siapa yang ingin menasehati sultan, jangan dia melakukan dengan terang-terangan. Walakin ya'khudhu biyadih wa yakhluq, pegang tangannya, sembunyi. Ya. Fa in qabila minhu fadha, kalau dia menerima, pahala bagi orang tersebut. Wa illa kana qad adallati alaih. Kalau tidak menerima, sudah gugur kewajibannya. Alhamdulillah, sudah ditegakkan nasihat, diterima alhamdulillah. Kalaupun tidak, kita sudah berusaha mengingkari sebuah kemaksiatan. Ini prinsip yang diajarkan oleh Nabi. Maka yang paling efektif adalah kembali kepada bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan berusaha di samping berusaha menasihati juga kita bertobat. Bisa jadi maksiat itu muncul di tengah-tengah kita akibat dosa kita. Karena ketika muncul penguasa yang zalim, itu musibah ya. Dan kalau itu musibah kata Allah, maka bisa jadi akibat kedzaliman kita. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dha bima kanu yaksibun. Demikianlah kami kuasakan kepada sebagian orang-orang yang zalim kepada sebagian. Sebagian orang zalim diberi kekuasaan menguasai orang yang zalim dari sebagian manusia. Bima kanu yaksibun. Akibat apa yang mereka lakukan. Jadi kezaliman yang dilakukan kita kadang mendatangkan musibah. Dan di antara musibah tadi adalah perkara yang terjadi daripada penguasa yang zalim. Maka yang terbaik bagi kita adalah bertobat, memohon kepada Allah, kembali kepada Allah, mengikuti ajaran Allah Ta'ala dan Rasulnya dengan ikhlas. Insya Allah ini cara yang cukup efektif karena sudah dibingkai dengan bimbingan yang terbaik. Fa inna khairal hadyi hadyu Muhammad. Sebaik-baik bimbingan, bimbingannya siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhtasatuha. Wa na'udzu billah wa nas'alullah salam wal afiyah walhamdulillahi rabbil alamin wallahu a'lam bissawab.